menghindari neraka. Kenapa dikatakan menghindari neraka? Karena sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke tengah-tengah umat ini untuk mengingatkan akan panasnya neraka. Ini nazirun ulya. Aku diutus untuk memberikan peringatan. Apa yang beliau ingatkan? Fa'anzar tukum naran talazza. Aku ini mengingatkan kepada kalian akan panasnya neraka. Maka demi Allah, kalau orang yang berilmu membayangkan siksa neraka, bentuk kelemah lembutan Allah. Lain sama orang yang enggak memahami, seakan-akan Allah maha kejam dan segala-galanya. Padahal bentuk kelembutan Allah. Yakni Allah berikan satu tambih, yakni peringatan. Sejak jauh-jauh hari, bahwa ada neraka buat orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ini kelemah lembutan. Sehingga diingatkan bahwa tidak ada orang yang masuk dalam neraka kecuali ashqa, yakni orang yang melampaui batas. Sehingga basically ini menjadi sekian banyak hukum. Karena dasarnya agama di sini fattaqullaha mastata'tum. Antum mempelajari tentang salafi, yakni tentang cara salafus salih mengistimbatkan hukum. Mereka sebaik-baik umat yang pertama, tiga kurun yang pertama. Setelah antum memahami tentang hukum halal haram, antum merasakan tinggal di satu aktivitas duniawiyah yang antum tidak bisa keluar darinya. Terkadang timbul rasa keraguan-raguan dan lain sebagainya. Padahal demi Allah, selama hati ini mengingkari perbuatan maksiat, Allah Ghafurur Rahim. Tetapi bukan berarti kita diam pada tempat tersebut, berusaha untuk merubah. Nah, yang merubah Allah, bukan kita. Kita hanya bisa memiliki kemampuan untuk berusaha. Sisanya Allah. Sehingga jangan sampai proses tersebut malah menghancurkan yang ada. Tidak, ya. Demi Allah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus ke tengah-tengah umat, yakni kaum Quraisy saat itu 13 tahun Rasulullah pertama di Mekah. Ini yang beliau dakwakan at-tauhidu billah. Beliau belum bicara hukum loh. Setelah hijrah ke Madinah, baru beliau bicara hukum. Sehingga ditekankan yang pertama kali at-tauhidu billah, yakni penentangan perbuatan syirik. Saat itu belum ditekankan mengenai mabuk, mengenai hukum-hukum ribawiyah dan lain sebagainya. Tidak. Kenapa? Karena manusia ini kalau mau mendapatkan hukum, akidah harus lurus. Adanya tahapan-tahapan. Maka demi Allah, ternyata cara Allah yang diajarkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menimbulkan sebaik-baik umat, yakni para sahabat yang benar-benar mengetahui akan hukum kesyirikan. Sehingga Umar mengatakan bahwa kami orang yang mengerti antara syirik dengan tauhid, karena kami pernah hidup di dua masa tersebut. Insyaallah antum benar-benar orang yang paling mengerti tentang ribawiyah. Karena sekian banyak orang suka memberikan kedok-kedok sesuatu yang baru, padahal pada hakikatnya ribawiyah. Insyaallah mudah-mudahan antum bisa menegaskan ke masyarakat bahwa ini sebenarnya tidak boleh, ini tidak boleh, karena antum merasakan itu semua. Nah, sehingga pintar-pintar al-muhafazatu 'ala salafis salih wal jadidil aslah. Kita mengambil kebaikan, kemaslahatan dari yang masa lalu kita untuk kebaikan yang akan datang. Allah Ghafurur Rahim insyaallah. Ya. Ikhwan fillah, Allah tabaraka wa taala, Allah jalla wa ala ini menjelaskan sekian banyak hukum yang terkadang manusia hanya memahami bahwa ini Islam tok, tanpa mengerti mahwal Islam. Nah, kita sudah bahas dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah ini, ya, yang kebetulan ini diterjemahkan oleh Ustaz Imam Syafi'i, ditulis oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawad. Tapi buku ini sebenarnya buku Salafus Saleh, sudah tertulis sejak zaman Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya. Nah, biasa ulama mutaakhirin ini hanya membuat khalasah, kesimpulan dari kitab-kitab ulama yang banyak tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ikhwan fillah, kita masuk ke bab yang ketiga, yakni penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Karena demi Allah, kebanyakan dari mereka yang mengaku sebagai umat Islam pun memberikan dalil. Bahkan orang yang meminta kepada kubur pun memberikan dalil. Orang yang mengadakan ritual-ritual bid'ah pun mengatakan dalil. Tetapi mereka tidak pernah bisa menyimpulkan bahwa dalil, apa itu dalil. Bahasa Quran simpel, kul hatu burhanakum. Acap kali dikatakan bahwa dalam Islam ini selalu Allah mengatakan kul hatu burhanakum, bahwa di dalam hukum ini bukan kita bertanya mana larangan. Allah katakan hatu burhanakum, berikan dalil. Bahkan Rasul mengatakan as-salatu burhan, salat ini dalil. Jadi kalau orang mengaku Islam, mana salatnya gitu loh. Ini dalil. Maka kalau sampai ada orang yang mengaku Islam tapi enggak demen salat, maaf antum enggak punya dalil. Timbal gitu. Qul hatu burhanakum, berikan dalil. Nah, ini diajarkan tentang mengambil dan menggunakan dalil. Pembahasan yang pertama nyambung dengan pembahasan kita yang lampau sebenarnya. Ini ada beberapa hal yang butuh di penjelasannya. Di sini ada sampai dengan 10 cara pengambilan dalil, tapi tidak dijabarkan semuanya karena ada beberapa yang penting yang dikedepankan. Yang pertama, ini yang sering terjadi khilaf di antara orang-orang Islam, ini yakni sebagian dari mereka menentang hadis ahad. Yang sebagian dari mereka menentang hadis ahad. Padahal demi Allah, justru Salafus Saleh mengatakan setiap sunnah yang sahih berasal dari Rasulullah wajib diterima sekalipun ahad. Contohnya begini, antum dipanggil oleh atasan, kemudian diberikan mandat begini, begini, begini, sampaikan kepada yang lain. Yang lain melihat antum masuk ke ruang direktur, dan direktur menyaksikan antum berbicara. Ini hadis ahad loh, karena cuma antum yang dipanggil. Direktur gak dipanggil 10-20 orang untuk sampai mutawatir ini. Paham ya? Kecuali kalau sifatnya mungkoti atau mursal atau tidak jelas baru katanya. Kalau katanya ditanya siapa yang berkata dulu. Kalau orangnya jujur dipakai, kalau orangnya kadzib lah. Sehingga tetap ini ada beberapa firqah Islam ini yang menentang hadis ahad. Karena demi Allah, sekian banyak hukum ini banyak diambil dari hadis ahad. Contohnya apa? Hadis tentang rukun iman, rukun Islam, ini hadis ahad. Karena hadis ini hanya diriwayatkan dari Umar ibn Khattab. Kemudian hadis tentang siksa kubur dan lain sebagainya, ini semua hadis ahad. Tetapi kalau hadis ini sampai ke Rasulullah dari jalan yang sikoh melalui para sahabat, kembali ke pembahasan kita yang awal, bahwa kita ini ingin beragama menurut Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat, menurut pemahaman para sahabat. Sehingga kita harus akui kalau sahabat yang mengatakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali ke ayat yang mengatakan innallaha la yajma'u hadhil ummah ala dhalalah, Allah tidak mengumpulkan umat ini dalam kesesatan. Bahkan sampai kalau ada orang yang berdalil bahwa para sahabat pun mengadakan perbuatan bid'ah, ini perlu dibahas dulu definisi bid'ah. Mereka mengatasnamakan bahwa Nabi gak pernah membukukan Al-Quran, kok para sahabat membukukan Al-Quran. Sehingga dalam kitab Al-I'tisam, Imam Asy-Syatibi ini mengatakan bahwa adanya bab tentang aswali wal mursalah. Jadi aswali wal mursalah di sini artinya sesuatu yang baik yang masih tertunda pada zaman Rasul karena adanya sebab, tetapi sudah ada cikal bakalnya. Bahwa kalau antum perhatikan, menurut bahasa ini kita beriman dengan kutub, yakni dengan kitab-kitab para Rasul. Kutub jamak dari kitab. Kitab maknanya isim ala lil katib, yakni kata benda hasil dari tulisan, yakni sesuatu yang ditulis. Kemudian ada hadis yang mengatakan uktub li Abi Syahin, tulislah untuk Abi Syahin. Kenapa? Abu Syahin tidak mendengar langsung. Maka cara orang memahami sesuatu yang dia tidak dengar, yakni membaca tulisan. Antum gak perlu melihat langsung kejadian tabrak lari dan lain sebagainya. Cukup antum beli koran. Sahih? Seperti itu. Cikal bakal ini sudah ada. Kenapa zaman Rasulullah gak ditulis itu Al-Quran? Karena takut bercampur dengan hadis. Para sahabat sudah memahami, sebagian dari mereka mencatat di pelepah korma, di bawah. Nah, sudah mencatat mereka. Tapi belum dibukukan seperti ini. Pas ke Abu Bakar, ketika melihat para sahabat banyak yang wafat di medan perang yang menghafal Quran, timbul kekhawatiran, gitu loh. Karena Rasulullah hanya mengatakan sebaik-baik umat pada zamanku ini, setelahnya dan setelahnya. Hidup ini akan terus berjalan melebihi tiga masa periode ini. Ini harus dipahami dengan ilmu. Sehingga walaupun orang ada yang mengistimbatkan berarti kita membuat sesuatu yang baru untuk kebaikan itu boleh atau tidak. tetap dikembalikan kepada kesepakatan para sahabat. Enggak bisa kita buat sesuatu yang baru dengan 1001 alasan, dengan mengadakan ritual maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya ini, maka kita akan mengangkat apa, kita akan memberikan satu pelajaran mulia kepada masyarakat tentang indahnya Rasulullah, tentang indahnya Quran, tentang indahnya hijrah dan lain sebagainya. Maka asluhu haram fakana haram, kalau dasarnya haram ya haram, enggak berubah. Jangan dipaksakan untuk jadi halal gitu. Karena sesuatu ini enggak bisa berubah kecuali antum belum mampu antum istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, hamba belum mampu ya Allah. Bukannya tidak mau, udah berusaha, cuma Allah belum berikan kemampuan gitu loh. Alangkah mulianya, sama antum pernah dengar dalam Sahih Bukhari, seorang yang ingin tobat berjalan jauh, belum sampai ke tempat tobat keburu wafat. Urusan dikembalikan ke Allah. Ternyata suruh ukur lebih dekat jarak rumah dia ke tempat dia wafat, atau dia wafat ke tempat dia ingin tobat. Dekatan ke tempat dia ingin tobat, adikirul jannah, masukkan ke surga. Ini manusia, manusia terbagi dua ini. Tinggal mau letakkan di mana kita. Yang pertama, manusia yang membeli dirinya kemudian menyelamatkan dari api neraka. Yang kedua, manusia yang menjual dirinya kemudian dia binasakan dirinya. Kenapa membeli ini melindungi diri? Ya karena memang orang yang membeli merasa memiliki. Antum diberi dengan membeli beda penjagaannya. Antara anak antum dengan anak pungut dengan anak yang lain pasti beda. Kenapa antum membeli istri antum dengan mahal? Antum akan menjaga, apa? Antum akan lindungi. Jangankan api neraka, nyamuk nempel kita ngomel. Maka lucu ya, kalau sudah besar kok kita gak kritisi tentang ibadah. Kita kasih makan yang enak biar bongsor, biar bisa dipuji orang, innalillah. Padahal makanannya haram, bajunya haram, minumnya haram, dilangsung pakai uang yang haram, bagaimana doanya mau ijabah? Sementara kita manusia tahu, sering mendengar, sering belajar bahwa kalau orang Islam ini mati, putus semua hubungan kecuali tiga perkara. Yang pertama, ilmunya yang bermanfaat. Yang kedua, sedekahnya yang berkepanjangan. Yang ketiga, doa anak yang saleh. Ini doa anak yang saleh. Siapa doa anak yang saleh ini? Doa anak yang mustajab. Orang yang mustajab tadi sebabnya ada. Maka antum perhatikan ini. Karena sering bicarakan kalau antum ragu-ragu tentang masalah penghasilan antum, paling tidak antum harus punya aktivitas di luar yang menghasilkan, yang khusus buat urusan makan ini. Makan dan lain sebagainya. Jadi kalau belum mampu, Allah Ghafurur Rahim. Karena itu sudah ada fatwa dari Da'iyah Mekah tentang seorang anak yang bertanya, bagaimana hukum kami memakan makanan dari uang orang tua yang menghasilkan sesuatu di hal yang haram. Kata ulama tersebut, antum belum mampu untuk bekerja, ambil sebatas keperluan. Allah Ghafurur, Allah Ghafurur Rahim. InsyaAllah. Baik, ikhwan billah. Di sini dikatakan bahwa mengenai hadis ahad tadi ya, tetapi sudah dikatakan bahwa hadis ahad selama memang jalurnya sikoh sampai kepada para sahabat dan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap kita harus berdalil dan mengatakan sami'na wa ata'na, tetap sahih. Kemudian yang kedua yang sering dibahas menjadi khilaf adalah di dalam memahami, mengambil dan menggunakan dalil di sini, bahasa Islam itu berserah diri atau taslim. Kita membiasakan sami'na wa ata'na kalau mendengar hukum, bukan adanya penentangan. Jadi kalau mungkin nanti mengkritisi amaliah kita, bukan nanti kita cari solusi untuk selamat. Ini sudah jelas seorang pemimpin wanita itu haram di mata Islam, ya. Karena mentang-mentang dia dicalonkan sebagai wakil presiden, seorang kiai pun berani mengatakan bahwa itu halal dengan 1001 alasan. Tidak, hukum haram ya haram. Taslim. Rasul mengatakan lan yasluh lirajulin idza amara imra'atan. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan seorang laki-laki kalau dipimpin oleh perempuan. Sampai kapanpun diharapkan perempuan menjadi pemimpin. Antum perhatikan bahwa cerita tentang Nabi Musa yang membenarkan tembok di satu kampung yang saat itu mereka meminta makan tidak diberi. Pala oleh Nabi Musa, oleh Nabi Khidir dibangunkan tembok. Musa protes, kenapa kau bangunkan tembok sementara orang itu adalah bakhil, berpisah mereka diceritakan tentang masalah itu oleh Khidir, bahwa di dalamnya ada kanzun, di dalamnya ada harta karun punya seorang laki-laki yang saleh. Seorang laki-laki yang saleh, dan ini akan diwariskan kepada anak-anak yatim yang ditinggalkannya. Al-ummu madrasatul ula, ibu mutlak sekolah untuk anaknya. Sekolah tentu stay. Maka dikatakan ciri khas wanita penghuni surga yang paling sering di rumah, diidentikan amal kepada laki-laki. Maka banyak sekali salafus saleh mengatakan, kami ingin menambah sholat kami, kami ingin menambah ibadah kami, demi Allah, semoga Allah mudahkan anak-anak kami kelak nanti. Jadi antum ingin anak antum menjadi orang alim, orang soleh, antum banyak-banyak ibadah. Jangan menghayalkan, menghayalkan kesuksesan tanpa mengerti caranya. Apa bahasa Ibnu Qayyim? Turidun najah walan tadri masalikaha, inna safinata la tadri alal yabas. Banyak orang menginginkan kesuksesan, kata Ibnu Qayyim, tapi enggak pernah tahu jalannya. Inna safinata la tadri alal yabas. Persis seperti kapal tongkang jalan di aspal. Maksudnya adalah seperti kapal air jalan di darat, enggak mungkin gitu loh. Antum hayalkan kesuksesan. Oh, saya pengen jadi anak yang soleh, jadi ulama nih, anak saya ustaz nih. Antum enggak belajar, antum enggak hafal nama Allah, boro-boro demen sholat, enggak puasa. Ya jangan menghayal, sudah. Ini Islam menekankan sekali. Memang betul ummu madrasah, banyak ulama yang ditinggal ayahnya, kemudian dididik dalam yatim oleh ibunya, jadi ulama banyak. Tapi Islam menekankan tadi amsal dari Nabi Khidir dan Musa tadi, bahwa demi Allah, satu amal yang saleh dari orang tua yang saleh akan menciptakan kemuliaan buat anak-anaknya. Kenapa? Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu wahai anak-anak milik orang tuamu, yakni ayahmu. Maka kalau ada orang tua ngambil duit anak enggak bilang, jangan dibilang nyolong, itu hak dia loh. Antum jangan bilang bapak saya nyolong, lah hak dia. Antum ngambil uang dia enggak boleh. Ya, jadi jangan pernah, kalau kita enggak paham kan Allah subhanallah, karena orang lebih sering ribut dengan ayah ketimbang dengan yang lain, jangan. Tidak seperti itu ya. Patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini makna taslim tadi. Patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Baik menolaknya itu dengan kias, ya, analogi, atau kasyaf, iluminasi dan penyingkapan tabir rahasia yang gaib. Tidak ada penolakan. Atau ucapan seorang syekh. Ya, misalkan ini tadi dikatakan bahwa dia menolak dengan kias, menurut perasaan. Ah, masa iya sih nyambung antara kerjaan orang tua dengan anak? Ah, itu kan analogi ya. Kias, dia coba berpikir dengan pendapat dia. Tidak boleh. Sama seperti orang-orang kafir ketika melihat Nabi Muhammad membelah bulan. Ah, ada sihir. Jangan. Sama seperti orang-orang yang menyelisih Nabi Isa ketika Isa memerintahkan kepada mayit untuk bangkit dari kuburnya. Ada sihir. Jangan, tidak seperti itu. Atau menolaknya dengan cara kasar, yakni hukum yang jelas. Antum katakan, tapi semalam saya mimpi enggak begitu. Saya ketemu Nabi, bahkan Nabi bilang saya gini. Jangan. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa setan tidak bisa menyerupai diriku, kata Rasulullah. Yang jadi permasalahan, ini hadis buat para sahabat. Kenapa? Sahabat melihat Nabi. Antum gak melihat Nabi. Bagaimana antum mimpi percaya itu Nabi Muhammad, sementara antum belum lihat? Kan gak masuk akal. Saya semalam mimpi ketemu Pak Budi. Pak Budi siapa? Gak tahu. Ya gak mungkin. Ini khayalan gitu loh. Kecuali antum melihat. Kecuali antum melihat. Maka dikatakan mimpi selama bertentangan dengan syar'i, Quran dan sunnah, ya perlu kita tolak. Banyak di kita ini yang jadi nabi, yang jadi macam-macam ini gara-gara ngimpi gitu loh. Bahkan terputus dengan hukum syar'i gara-gara ngimpi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh ya. Jadi apa ucapan syekh? Kalau Allah wa kalau Rasul, dia bilang enggak, kalau haji ini, ya enggak begitu. Bahkan sahabat mengatakan ini ketika marah, ini Abdullah bin Mas'ud ini marah sekali ketika beliau sampaikan qala Allah wa qala Rasul, ada orang yang mengatakan lakin qala Abu Bakar wa qala Umar, marah. Bagaimana kalian ini? Ku sampaikan qala Allah wa qala Rasul, tapi kalian katakan qala Abu Bakar wa qala Umar. Apakah bisa dibandingkan keberadaan Allah dan Rasul dengan Abu Bakar dan Umar? Nah, kita boleh enggak? Boleh ini. Ya. Jadi kalau kita sudah belajar hadis, kita berani mengadakan penentangan. Cuma penentangan ini merubah sesuatu ini dengan tiga cara. Rubah dengan tangan. Kalau timbul kerusakan, jangan dengan lisan. Kalau timbul kerusakan pun jangan, cukup dengan hati. Yang penting antum menentang ini keburukan. Ya, jadi bukan berarti tenang-tenang saja atau merasa qanaah dengan keburukan, tidak boleh. Adanya berusaha untuk menentang, cuma dengan cara yang syar'i. Antum melihat ini orang tua enggak benar berbuat maksiat, antum harus rubah. Cuma enggak mungkin dengan tangan kita kasar atau dengan lisan yang membuat sakit hatinya, tidak. Tapi dengan doa. Jangan putus untuk mendoakan, adakan silaturahim dan lain sebagainya. Bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan pamannya Abu Thalib? Sampai wafatnya pun beliau berdoa, kata Allah, tidak bisa ya Muhammad. Kamu enggak bisa merubah seseorang. Allah yang merubah. Jadi tetap adanya penentangan, adanya berusaha untuk merubah, cuma dengan cara yang syar'i. Ya, tidak dengan cara yang anarkis. Ya, kita melihat imam ini buruk, imam ini enggak benar. Ya itu enggak perlu kasak kusuk mengadakan demo, tidak perlu. Ketika Nabi berkata kepada Ka'ab bin Ujrah tentang seorang pemimpin yang buruk, Nabi hanya mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, a'azzaqallah min imarati sufaha, semoga Allah lindungi kamu dari pemimpin yang bodoh, katanya. Tapi Nabi enggak mengatakan walizalika ya Ka'ab ijtami'u amama buyutahum faqalu inzilu. Nabi enggak ngomong gitu. Maknanya, oleh karena itu ya Ka'ab, kumpullah kalian di depan rumah pemimpin tersebut, kemudian katakan turunin, gantilah. Enggak. Nabi hanya mengatakan apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saddaqahum bikadzibihim wa annahum ala zulmihim fa ulaika laysu minni wa lastu minhum. Maka kalau orang melihat itu keburukan, terus dia iakan kedustaannya dan dia tolong kezolimannya, mereka bukan dari golonganku, aku bukan dari golongan mereka. Maknanya apa? Rasulullah memerintahkan, jangan kau iakan kedustaannya, jangan kau tolong kezolimannya, antum diam, kecuali dipaksa. Kalau dipaksa nanti babnya lain-lain kita ngomong. Kita tinggal di negeri yang memang kita tahu hukum pajak haram. Di Islam yang ada cuma zakat, tidak ada pajak. Karena pajak atau upeti ini untuk orang-orang kafir zimni, kafir yang dilindungi. Mutlak semua ulama bersepakat bahwa pajak haram hukumnya. Ya. Sehingga timbul bab hukum nanti bahwa uang bayar pajak boleh pakai bunga bank. Boleh. Karena bunga bank ini kan boleh dimanfaatin untuk jalan, WC dan lain sebagainya. Boleh. Itu wallahualam bisawab ya. Tetapi kita hidup di negeri yang harus bayar pajak. Kalau tidak yang ada muskilah. Muhammad Shalih Utsaimin ini mengatakan sama seperti orang yang dipaksa menyogok untuk mendapatkan haknya. Ya, sama sama orang yang dipaksa untuk menyogok untuk mendapatkan haknya. Dia mengeluarkan uang untuk mendapatkan haknya diperbolehkan. Tapi yang menerima sogokan untuk memberikan hak orang tersebut adalah haram. Ya, hukum seperti itu. Bayangkan antum kalau antum perdalam ini agama, subhanallah mulia. Di sela-sela kelabilan kebingungan antum, demi Allah, ya, Allah muliakan fi'ah qalilah, kelompok kecil dari tempat yang subhanallah ini timbul orang-orang yang mengerti hukum yang sebenar-benarnya. Karena demi Allah, masih banyak di kalangan ikhwan, bahkan di kalangan para ustaz sendiri yang masih bingung untuk mengatakan hukum-hukum tentang masalah perbankan, halal haram dan lain sebagainya. Antum memiliki cikal bakal dasar untuk menerangkan ke masyarakat mahwa riba. Allah ghafurur rahim insyaallah. Ya, ikhwan fillah. Ini berdalil ada satu kesimpulan dari seorang imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Ini beliau mengatakan bahwa minallahi risalah wa 'alal rasulil balad wa 'alaina taslim. Beliau mengatakan bahwa menyimpulkan tentang Islam, kata beliau, Allah menganugerahkan risalah, yakni mengutus para rasul. Allah yang mengutus, kewajiban rasul menyampaikan, dan kewajiban kita tunduk dan taat. Jadi adanya pekerjaan masing-masing. Allah punya rububiyah, punya pekerjaan. Apa rububiyahnya Allah? Allah turunkan rasul. Allah turunkan rasul minallahi risalah. Jadi risalah minallah. Ini yang mengutus adalah Allah. Wa 'alal rasulil balagh, dan rasul yang diutus kewajibannya balagh, menyampaikan. Wa 'alaina taslim, dan kita ini manusia, makhluk yang mendengarnya, taslim, tunduk patuh, tidak ada amalan lain. Enggak ada kewajiban itu kita menyampaikan, enggak ada kewajiban, tidak ada. Kecuali sudah jelas hukumnya, karena agama ini adanya tahapan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu. Ini yang pertama. Maka kalau Islam ini belum berguna untuk dirimu, Islam belum berguna untuk keluargamu, sudah jangan sibuk sama aib orang. Apalagi kita sibuk menjatuhkan, menaikkan pemimpin, sementara hukum sudah jelas mengatakan apa? Setiap kalian pemimpin, dan akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Yang Allah tanya, bagaimana kalian memimpin diri kalian? Bagaimana seorang laki-laki memimpin keluarganya? Bagaimana seorang wanita memimpin rumah tangga suaminya kalau suaminya tidak ada? Tidak satu hukum pun yang mengatakan bahwa kelak kita bakal ditanya tentang siapa pemimpin kalian. Di kuburan nanti antum kerja di kantor mana, pemimpin nanti gimana? Enggak, kan enggak tanya gitu. Bagaimana antum di sana? Apakah antum jual diri antum? Kemudian antum binasakan, atau antum beli diri antum? Karena kalau kita beli diri kita mahal loh. Tapi kalau kita menjual tergantung yang beli. Maka sering diingatkan bapak-bapak yang punya anak perempuan, lihat pembeli anak. Ya, lihat yang bakal ngasih mahar ke anak itu, yang beli anak itu. Jangan sembarangan. Karena kalau ini anak udah dijual dengan mahar, yang ini dinikahkan maksudnya oleh seorang laki-laki, tergantung suaminya. Karena begitu banyak wanita yang tadinya pakai jilbab, baca Quran, ngajinya Masya Allah, setelah menikah, lepas jilbab. Adanya di tempat-tempat yang tidak-tidak. Tadi enggak mengenal standing party, pas sudah menikah jago standing party. Habis gimana Ustaz, suami saya ngajak dan lain sebagainya. Agama ini diidentikan kepada sahabatnya. An-nasu ala dini khalilik, kata Rasulullah. Manusia ini tergantung agama temannya. Ini anak perempuan, temannya seumur hidup ini suaminya. Maka dia akan terkontaminasi dengan warnanya. Maka berhati-hatilah. Karena orang yang menjual tergantung pembelinya. Tip dari yang pertama, surat An-Nisa ayat 80. Surat An-Nisa ayat 80 ini Allah tabaraka wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizan. Ini satu hal yang jelas, statement yang Allah berikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah sampaikan barang siapa yang mentaati rasul, mayyuti'ir rasula, barang siapa yang mentaati itu rasul, faqad ata'a Allah, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Jadi diidentikanlah akhifillah, ikhwan fillah, kalau kita taat sama rasul berarti taat sama Allah. Kalau kita enggak taat sama rasul, yang enggak mungkin dikatakan taat sama Allah. Maka mutlak kalau ulama mengatakan ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah dan dia katakan ini ibadah, demi Allah, perbuatan ini akan menjauhkan dirinya dari Allah. Walaupun dia menangis, meratap di depan kamera, memerintahkan untuk berzikir dan lain sebagainya, demi Allah, menjauhkan dirinya dari Allah. Dan tidak ada jeboran dari majlis tersebut ulama yang sikoh, ulama yang benar. Atau antum perhatikan beberapa sekolah-sekolah Islam yang terpadu, yang bayarannya mahal, yang mereka anggap bahwa anak ini butuh kenyamanan belajar dan lain sebagainya. Sampai detik ini, dari awal mereka mendirikan ketika tahun 1970 hingga 2008, tidak keluar dari mereka ulama-ulama yang sikoh. Kenapa? Di dalam pendidikannya talbis, bercampur antara yang hak dan batil. Malah yang jadi justru orang-orang yang ikhlas, belajar di halako-halako, ya, ketemu dengan syekh, mendengar langsung. Ini kemuliaan. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhjar al-asi. Ilmu ini cahaya Allah. Cahaya Allah tidak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Maksiat diidentikan dengan niat. Karena orang boleh baju berbeda, ada yang dekil, ada yang bersih, tinggal tergantung tujuan makainya loh. Ada orang yang datang ke Rasul dari kebun, ada yang datang dari kamar, ada yang datang dari masjid, tujuannya belajar. Bahkan ada orang tua yang datang selalu terlambat, si Kubaisho. Ini, sampai datang ke Rasul, ya Rasulullah punya rasa malu dia. Ya Rasul, saya sering terlambat, mintalah kepada Allah supaya Allah ampunkan saya. Apa kata Nabi? Melihat niat si Kubaisho yang tua renta, namun memiliki cita-cita yang mulia dalam agama. Kata Rasul, demi Allah ya Kubaisho, kau jalan dari rumahmu yang paling jauh dari majlisku ini, kau lewati jumlahan batu, kau lewati jumlahan pohon, jumlahan binatang ternak, mereka semua beristighfar untukmu. Kenapa lama niat? Tinggal tergantung niat, gitu kan? Maka tangisi dosa, senyumlah, kan pahala yang kita dambakan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafizan. Begitu pula ya Muhammad, seandainya mereka berpaling atau barang siapa yang berpaling dari ketaatan yang Rasul sampaikan, ingat Muhammad, wa ma arsalnaka alaihim hafizan, aku utus kamu bukan untuk jaga mereka. Ya, jadi kalau sampai seorang ustaz atau seorang guru menyampaikan hal-hal dari Quran dan Sunnah, nanti ada beberapa orang ini yang gak ngikutin, ya jangan kesel, jangan pundung, jangan purik, Allah ngajar lagi, jangan. Nah, antum diutus bukan untuk menjaga mereka. Sama seperti kita melihat satu hal yang buruk di hadapan kita, antum bisa merubah, coba. Tapi kalau antum nggak bisa merubah, jangan sakit hati. Kenapa? Antum diutus bukan untuk menjaga mereka. Tapi antum harus merubah dengan tiga cara tadi, dengan merubah dengan tangan, dengan lisan, atau dengan doa. Semua merubah, tergantung kemampuan antum. Tapi kalau antum paksakan merubah dengan tangan adalah maksyadah. Antum menghayalkan bahwa di Palestina ini banyak saudara-saudara kita yang tertindas. Antum tidak melihat cara merubah dengan tiga cara yang antum tahu, merubah dengan tangan. Akhirnya antum jual rumah, antum beli tiket pesawat, antum ke Palestina. Ingin merubah dengan tangan, yang ada kerusakan buat diri antum. Antum gak tahu hawa dingin di sana seperti apa, panasnya seperti apa. Pengen perang lawan orang Israel yang tingginya ini, kita ini seperempat badan dia. Ini cari penyakit. Kenapa? Berjuang gak pakai perhitungan gitu loh. Sama antum ingin berubah, saya ingin berubah baik, saya pengen ini, antum buat keluar saja dari kantor langsung. Dah, mulai dari nol. Antum gak perhitungan, gak bisa. Antum keluar, antum sudah siap apa gitu loh. Antum mau dagang apa? Atau mau apa? Ya kalau antum memang mati-mati, Islam gak menyalahkan. Tapi memperhitungkan sesuatu adalah kemuliaan. Adalah kemuliaan. Seperti para sahabat yang ingin taslim dulu zaman Nabi. Enggak semua gampang percaya kepada para sahabat, pengen ketemu Nabi langsung. Adanya proses, adanya perhitungan yang matang antara hidup dunia dan akhirat. Namun lebih mengedepankan akhirat ketimbang dunia. Nanti dampaknya alhamdulillah. Antum pernah mendengar makna juhud dan makna juhud, ya, ini dua makna yang syukur subhanallah. Kalau kita enggak memperhatikan dasarnya kurang lebih. Juhud ini orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat karena Allah. Jadi dia ini bukan belaga miskin, tapi dia memang berusaha hidup sederhana. Kalau dia seorang pemimpin, dia lihat pegawainya yang paling miskin, dia akan berpenampilan seperti pegawainya yang paling miskin. Enggak ingin mengucilkan hatinya, tidak. Di hadapan Allah dia benar-benar tawadhu, timur rasa malu. Tapi kalau jumud seperti orang sufi, belaga miskin, emang bakhil. Ya, kalau kita buka kamus, jumud di sini bakhil. Jadi orang yang enggak mau kelihatan kaya, takut diminta. Karena di Islam kita berusaha, kita menikmati rezeki kita, kita punya uang, kita nikmati dengan mobil bagus, pakaian boleh loh. Enggak disalahkan. Ibnu Hajar al-Asqalani ini punya kereta kuda yang paling bagus loh, jangan salah. Ketika ditanya, ya Syekh, kau membanggakan hartamu? Tidak. biar orang Yahudi tahu bahwa Islam kaya. Dan dengan kereta ini semua boleh coba. Subhanallah. Urwah bin Zubair, ini orang kaya loh, kalau orang miskin. Rumahnya itu dibuat dari batu, batu permata apa, batu jamrud. Yang mungkin sekarang hitungannya gram. Dulu dia bikin tembok gitu. Kalau sombong itu loh, tidak. Aku ingin semua orang Islam yang safar mampir di rumahku, makan minum dengan nyaman. Karena dinginnya rumah ini dengan batu-batu alam tersebut. Innamal a'malu, ini selama yang kita pakai, harta kita silakan. Jadi kalau zaman dulu memang para sahabat berbangga dengan kudanya. Ya, antum sekarang berbangga dengan mobil motor antum boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Atau mungkin seperti Aisyah radhiyallahu anha minta kepada Rasul dibelikan unta. Ya Rasul berikan. Maka kalau ada istri antum minta dibelikan mobil motor, antum jangan gerenteng. Lawan Aisyah saja minta kok. Enggak mungkin kan istri antum sama dengan Aisyah beli unta mau naik di mana dia? Enggak mungkin. Ada kebintaran naik kuda seminggu sekali. Enggak seperti itu. Subhanallah ya. Jadi dilihat muskilah masalahnya. Jadi ikhwan billah. Kemudian ayat yang kedua yakni surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma sajar bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, ini bentuk sumpah. Maka demi Rabbmu, la yu'minuna, tidaklah mereka dikatakan beriman atau tidaklah sempurna iman mereka, yakni para sahabat, oh manusia, hatta yuhakkimuka fi ma shajar bainahum, sampai mereka ini menjadikan kamu hukum ya Muhammad. Karena tadi dikatakan bahwa yang pertama ayat An-Nisa 80, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Dan diidentikan tidaklah beriman, tidak sempurna iman seseorang sampai dijadikan engkau ini hukum, hakim untuk yang lain. Hatta yuhakkimuka fi ma sajar bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sampai mereka tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Maka dikatakan iman seseorang di sini, kesempurnaan iman seseorang ini dilihat dari mereka memahami hukum-hukum Rasul. Antum mengaku Islam tapi sholat antum tidak pernah benar, kiblatnya tidak pernah rapi, atau kepedulian antum. Anak sudah sampaikan dari awal waktu itu, di sini kiblat ini katanya salah. Ya, antum yang ikut ngaji tahu, tapi tamu atau orang lain yang datang yang dia tahu kiblat lurus. Kemuliaan buat antum, kalau antum memang lurus dari kiblat supaya orang yang datang tidak salah. Setelah anda perhatikan tadi apa, antum sholat ya, habis qobliyah, habis azan ya, qobliyah dzuhur, antum menghadap dengan kiblat yang lurus. Setelah kedua antum melihat yang lain baru sahih. Ini satu hal, mungkin satu, ada ratusan orang yang lain seperti itu. Alangkah mulianya kalau memang diluruskan. Nah, ini mudah-mudahan apa, kita meluruskan kemuliaan seperti itu. Ya, jadi orang yang tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai dia berhukum dengan hukum Rasul, maka antum rujukan hukum. Ini anak begini, Rasul gimana? Dulu para sahabat gimana? Sehingga terpacu diri kita untuk terus belajar, belajar, belajar, belajar. Enggak ada kata berhenti untuk belajar. Enggak boleh kita merasa cukup, karena demi Allah ya ikhwan fillah, ini dunia hanya sementara. Jangan sampai umur kita yang sebentar ini menyebabkan kita masuk neraka cuma gara-gara gak mau belajar, gak mau tahu, gak mau memahami. Sudah, kita jangan sibuk untuk urusan politik dan sudah ada bidang-bidang yang masing-masing. Sekarang yang gampang saja, awwaluma yuhasabu min ummati as-shalah, yang pertama ditanya nanti sholat. Sholat kita rapikan, apakah wudu kita sudah benar, sholat kita sudah benar, bacaan Quran kita bagaimana, apakah kita istirahat ini senang ngaji apa dengar musik, tasabbuh bil kufar, kritisi. Kalau masih ada amalan-amalan kufar yang kita lakukan, tubuh ila Allah, taubatan, taubatan nasuh. Kemudian ayat yang ketiga, yakni surat An-Nur ayat 51. Ya, mungkin enggak cukup kali pembahasannya ya. Tapi yang saya sampaikan saja kantum ya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu samina wa atona wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, jadi orang mukmin diidentikan dengan jawaban apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili di antara mereka adalah ucapan sami'na wa atho'na. Ciri khas orang beriman kalau Allah Rasul memanggil atau ada hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perkataan tidak kecuali sami'na wa atho'na. Nah, ini dalilnya surat An-Nur ayat 50 ayat 51 ya. Kemudian nanti antum bisa lihat surat Al-Ahzab ayat 36. Surat Al-Ahzab ayat 36 sama seperti juga seperti itu ya. Pernah Rasulullah berada di rumahnya, kemudian beliau mendengar dari dalam rumahnya para sahabat ini berdebat tentang hukum. Kemudian Nabi keluar sambil mengambil debu menyiram kepada para sahabat sambil mengatakan mahlan ya qaum, stop stop wahai sahabat-sahabatku, bihadza uhlikatil umam min qablikum, dengan inilah hancurnya umat-umat sebelum kalian. Kenapa? Mereka berdebat tentang ayat, mereka berdebat tentang hukum tanpa mengerti hukum. Padahal tujuan hukum diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Maka kalau sampai ada orang yang pintar tapi berdebat tentang hukum, padahal dia belum melakukan seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Rafidhah, orang-orang apa ahli kalam, ini Islam mengharamkan. Nabi mengatakan bistilafihim al-anbiyaihim, hancurnya umat sebelum mereka, sebelum kalian ini karena berbeda dengan para nabi dan rasulnya. Wa darbihumul kutub ba'daha ba'din, mereka berdebat tentang kitab-kitab mereka. Innal qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'dahu 'ala ba'din. Kenapa? Karena Quran tidak diturunkan untuk menjatuhkan kitab-kitab yang lain atau untuk saling berdebat, tidak. Tidak seperti itu. Bal yusaddiquhum ba'dhum ba'dhan fama araftum minhu fa'malu bihi wa ma jahiltum minhu farudduhu ila amalihi. Karena itu, apa yang telah kalian ketahui dari hukum Quran tersebut, maka amalkanlah. Dan apa yang kalian tidak ketahui, serahkanlah kepada yang paling mengetahui. Dan Rasul pun bersabda, al-mira'u fil Quran kufrun, bertengkar tentang hukum dalam Al-Quran kafir. Subhanallah, tegas ya. Kita enggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan faedah buat anak pribadi, buat antum sekalian ya. Minta maaf kalau mungkin menyita waktunya, atau mungkin yang mau ada aktivitas silakan, yang mau bertanya pun silakan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Salam. Saya tanyakan satu tentang bunga hukum yang kita memakai sedikit. Ya. Karena kalau kita berpikir ada yang pakai 5%, tapi kalau kita sampai ke sedikit, kita nggak punya barang. Ada. Tapi di sana diterapkan 5%. Nah. Terus mengenai bagaimana agar untuk anak kita, mengenai bunga bank-bank konvensional, IMA dikatakan 0% ya. Nol persen ini artinya tidak ada bunga maksudnya. Apa memang tetap ada bunganya atau bagaimana 0% ini? Karena kalau nggak ada bunganya nggak perlu dikatakan 0%. Takutnya 0% ini tetap ada nilai, cuma mungkin caranya saja. Allah alam bishawab. Tetapi yang paling secara mutlak bahwa bunga bank adalah ribawiyah, adalah ribawiyah. Bagaimana memakai kredit card, kartu kredit untuk membayar, untuk belanja dan lain sebagainya? Tidak ada ulama yang mutlak mengatakan bahwa ini adalah amaliyah yang halal kalau dia dalam ada ribawiyah. Ya. Tetapi dijadikan maslahah. Maslahah dalam artian seperti ini, bahwa ini adalah sifatnya transportasi. Ya, karena memang ini kemudahan. Seperti antum menggunakan mobil yang bukan buatan orang Islam. Kalau antum menggunakan dia buat transportasi, tidak ada masalah dengan tergantung kegunaannya. Itu pun seperti itu. sebatas mengenai kegunaan tanpa memiliki tujuan memanfaatkan bunganya. Gitu loh. Jadi kalau antum memang tinggal di satu negeri yang tidak mungkin bisa datang bawa uang cash, kan enggak mungkin, semua harus melalui card, itu enggak ada masalah, ulama enggak ada yang menyalahkan. Atau antum ingin nyumbang tempat-tempat yang jauh yang tidak mungkin antum datang yang cepat dengan kredit kartu, dengan kartu kredit tersebut, tidak ada masalah. Yang penting di dalam di sini ada hindari pemakanan riba tadi. Pun ulama ada yang mengatakan bahwa menjauhinya mulia. Menjauhinya mulia, tapi ada tahapan. Di mana letak kemuliaannya? Ya, karena kalau kita enggak berkecimpung dalam hal konvensional tersebut atau hal yang ribawiyah tersebut, ini berbenturan dengan ayat yang mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa, tapi tolong-menolong dalam perbuatan yang baik. Biar bagaimana uang yang antum taruh di tempat yang ada ribanya, ini telah membantu amaliyah mereka, kan gitu. Kan tidak mungkin bank bisa berjalan tanpa uang. Nah, uang inilah yang jadi masalah. Anak tetap berharap semoga Allah muliakan antum semua. Dari antum akan berdiri bank-bank syariah yang benar-benarnya, insya Allah. Ya, antum kompak, antum gimana caranya kita buat yang lebih mulia seperti Allah, Allah kurrah. Terus kemudian mengenai anak bagaimana? Ya, Rasulullah memberikan beberapa contoh tentang mendidik anak. Imalah di dalam kandungan. Ya, dalam kandungan ini ketika 4 bulan, ya ini ketika 40 hari yang ketiga, ya, yursalu alaihil malak. Atau perhatikan, di 40 hari yang ketiga atau 120 hari, ini ditiupkan ruh. Ulama bersilap, tetapi ulama menekankan ketika ditiupkan ruh seperti ilmu. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhdalil asli. Ilmu yang Allah berikan, ini cahaya. Cahaya Allah tidak mungkin datang ke tempat yang bermaksiat. Maka antum dialog dengan istri antum. Kalau dia ngidam, jangan berlebihan. Dalam artian, ini ngidam ini kan fitnah ini. Kadang-kadang dia halalkan segala cara, dia zolimin suaminya. Kenapa? Karena keinginan sesuatu yang tidak bisa terendam gitu loh, ngidam ini. Pengen mangga, pengen ini, pengen itu, yang tidak mungkin. Tapi kalau dia orang beriman, dia tahu ini ujian setan. Fitnah setan ini. Dia orang masih akan beristighfar ya Allah. Tidak mungkin, maksudnya saya pengen mangga malam-malam. Akhirnya suami saya nanti gini-gini. Kan orang tahu ilmunya, itu banyak dialog. Kedua, orang tua banyak berdoa. Demi Allah, ini doa sebenar-benarnya cara dalam Islam. Bahkan doa ini senjata orang beriman. Doa ini subhanallah. Kalau udah ngomong doa, antum kritisi diri antum. Karena doa yang mustajab bagaimana caranya, kan begitu. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Antum berdoa, antum tanamkan dalam doa antum ini keinginan yang mulia. Karena antum menikah bukan ikut-ikutan. Antum menikah ini untuk membanggakan Muhammad dengan banyaknya umat. Antum perbanyak anak. Kenapa? Rezeki anak bukan dari antum, dari Allah. Tugas antum hanya tahu bahwa ini anak tercipta untuk beribadah. Cuma prosesnya melalui rahim istri antum. Jadi jangan pernah lupa, ini anak tercipta untuk beribadah. Maka sejak dini persiapkan dirinya untuk bisa beribadah. Bagaimana caranya? Wahai istri, jadilah wanita yang soleha. Wahai suami, rangsumlah yang halal kepada anak tersebut. Allah ma'ala muslim. Ya, kurang lebih anak juga pernah merasakan seperti antum, mungkin seperti ini ya. Pernah ada aktivitas yang haram ya. Anak dulu ini seorang pelukis, oh iya dubillah wa na'udzubillah. Anak pameran di mana-mana dan lain sebagainya. Penghasilan dari sana. Setelah tahu hukum, enggak. Bagaimana ini? Tapi memang semua proses. Ahli yang benar asal. Satu saat nanti ketika Allah mudahkan antum untuk berada pada posisi hal-hal yang halal, Allah kemanisan demi Allah. Kenapa? Antum merasakan keburukan di masa lalu, kebaikannya akan datang. Enggak semua orang merasakan seperti itu. Allah berkata. Allah berkata. Allah berkata. Allah berkata. Saya pernah dengar ada hadis kalau masalah kalau orang berbuat maksiat di suatu lingkungan ini, ada berzina atau apa, itu satu rumah kena. Hadis baik. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena tidak mungkin apa jaza usayatin sayatun misra. Allah taziru waziratun misra Allah. Orang tidak mungkin terbebani dengan dosa orang lain. Gitu ya. Orang tidak terbebani dengan dosa orang lain. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa kalau di satu tempat dilakukan perzinahan, maka akan lebih dari 70 kali terjadi perzinahan di tempat tersebut. Ya. Itu hadis sahih. Tempat tersebut. Tanpa mengatakan 40 kiri, 40 kanan, depan, belakang, lah. bagaimana? Nah, hadisnya baik dan sampai ke sana gitu. Kenapa? Karena manusia nggak terbebani oleh dosa manusia yang lain. Nah, yang paling penting penjagaan diri kita dengan mendekatkan diri ke Allah. Ya, banyak ibadah, banyak sholat. Sekalipun kita tinggal di samping pasar, pasar itu tempat setan loh. Itu jangan salah. Ya, makanya kadang-kadang suka lucu. Ini banyak orang kalau nginep di villa katanya serem, banyak kemasukan, nggak berani di villa. Tapi kalau di mall malah tenang. Ini yang setan suka loh. Harusnya di villa dia nyaman dan lain sebagainya. Di pasar dia malah sakit. Makanya masuk ke pasar kita baca auzubillah. Ya, dan seperti itu. Wallahu a'lam. Wabarakatuh. Ya, kalau keutamaan umroh sama haji apa bedanya? Bedanya. Ya, haji wajib. Haji wajib. Haji wajib. Sekali seumur hidup. Sedangkan umroh ini adalah sifatnya sunnah. Ya, tidak ada kewajiban orang untuk umroh. Namun banyak hadis yang mengatakan buat orang yang berjalan umroh dan haji ini Allah akan lipat gandakan hartanya yang dikeluarkan di hal tersebut. Jadi bedanya jelas mutlak bahwa haji ini adalah syariat, ada dalam rukun Islam. Hajjal baiti man istata ilaihi sabila. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ini haji ini bulan-bulan yang ditetapkan. Zulqa'dah, Zulhijjah ini bulan-bulan untuk haji. Sedangkan kalau umroh kapan saja. Bagaimana hukumnya orang yang sudah haji? Orang yang sudah haji ya sudah gugur kewajibannya. Berkhilaf antar ulama bagaimana kesananya? Apakah dia wajib juga? Ulama ada yang mengatakan wajib kalau dia mampu. Ya, wajib kalau dia mampu. Tetapi kalau dia tidak mampu, tidak ada hukum kewajibannya. Namun alangkah mulianya buat orang yang mau berhaji. Karena demi Allah, para sahabat ini orang yang gemar haji. Para ulama orang yang gemar haji karena adanya kemuliaan-kemuliaan dalam haji tersebut. Apa maksudnya fadilahnya kalau haji itu kan imbalannya surga gitu. Apa kalau itu juga sama? Sama seperti itu, sama. Walhasil di dalam yang jelas beda bahwa di dalam umroh ini, di dalam umroh masuk dalam haji, tapi haji tidak masuk dalam umroh. Bedanya apa? Wukuf. Ini wukuf di Arafah, tempat yang mustajab loh. Arafah setahun sekali kan, nggak setiap hari tuh Arafah mustajab, cuma setahun sekali ketika haji saja. Dan di umroh tidak seperti itu. Dan faedahnya jauh sekali faedahnya. Tak masalah haji dan umroh tadi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Lain lagi. Nah, itu sudah bilang doa di dalam buku hadis. Ayo. Padahal di hadis lain itu ada doa sesuatu setelah ditetapkan di lauh makhluk. Nah, gimana tingkatnya? Allah yaf'alu liman yasha. Allah mengamalkan sesuatu sekehendak Allah. Sehingga kalau sesuatu telah Allah takdirkan di lauhil mahfuz, kemudian doa ini pun tidak menutup kemungkinan bisa merubah. Kenapa? Allah yang merubah. Allah yang merubah. Gitu. Jadi Allah yaf'alu liman yasha tanpa kita bisa menanyakan takrif, ta'dil, tasbih dan takyidnya. Kita mengetahui bagaimana caranya Allah tidak. Kita urusan Allah. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Walaupun telah Allah catat. Walaupun Allah catat, karena Allah yang berhak untuk merubah catatan tersebut. Banyak kok terjadi seperti itu walaupun kita enggak pernah tahu catatan di lauhil mahfuz. Kita hanya tahu hukum sebab akibat. Kacang enggak ngebuang lanjaran kan gitu. Hukum sebab akibat. Kacang enggak jauh dari pagar dan kacang enggak lupa kulit dan lain sebagainya. Kalau bapaknya maling, anaknya maling. Diidentikan seperti itu. Dalam hukum alam seperti itu kan. Kita mau ngambil ini buah yang manis mangga, tentu bibit harus manis dong. Jangan dari bibit. Tetapi enggak berarti kalau lantas cangkokan mangga ini karena saya petani ya. Saya petani. Ini nyangkok pohon mangga yang manis, buahnya bakal manis belum tentu. Tergantung pupuk, perawatan tanah dan lain sebagainya. Ini akan berpengaruh. Ini yang dikatakan doa tadi, adanya usaha yang merubah Allah. Walaupun hukum asalnya mangga manis ya manis, asamnya asam. Allah yang fa'alu lima yasha. Seperti itu. Jadi kita enggak pernah tahu catatan di lauhil mahfuz seperti apa. Ya, kalau itu saya ingin berkorban untuk orang yang sudah meninggal kayak nenek saya gitu. Itu gimana nyampe gitu? Tadi sudah dikatakan bahwa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kebalikan dari ala taziru wa ziratun wizra ukhra. Manusia tidak terbebani dosa orang lain. Tapi kalau ayat lain yang mengatakan alaysa lil insani illa ma sa'a, bukanlah manusia ini mendapatkan hasil dari yang dia usahakan. Sehingga anak ini usaha orang tua. Jadi perbuatan baik seorang anak, orang tua mendapatkan pahalanya. Nah, bukan berarti antum memotong korban ini, antum katakan ini korban buat orang tua saya yang sudah mati dan lain-lain. Tidak seperti itu. Antum berkorban saja sudah. Antum berkorban ini antum yang korbankan karena Allah, bukan untuk yang lain. Antum ikhlaskan korban ini untuk Allah ya. Wasalli li rabbika wanhar. Salat dan berkorbanlah. Amalia antum ini mengalir pahala ke orang tua antum. Tanpa antum niatkan korban ini untuk orang tua antum tidak ada gunanya. Tidak seperti itu. Allah Kalau masih hidup, orang tuanya masih hidup. Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, kalau orang tua itu baik, tidak ada masalah. Berarti jelas masih berhak untuk korban. Cuma tidak mampu antum yang korbankan. Allah kemuliaan, kemuliaan sekali. Atau mungkin orang tua antum belum akekah. Waktu masih kecil dan belum tahu hukum, itu korban kan sebagai akikah buat dia buat. Allah Taala. Yang belum tentang takdir tadi, takdir yang di kan ada takdir yang ditentukan pada saat dihidupkan terus juga ada. Kita korelasi sama yang di dalam masuk semangat. Ia sama seperti itu, sama takdir yang ditetapkan ketika di dalam kandungan itu dan takdir yang tertulis dalam lauhil mahfuz tadi. Jadi ketetapan itu sama. Ditetapkan rezekinya, amalnya, jodohnya, matinya, ditetapkan semuanya di dalam kandungan tersebut. Maka diutus malaikat yang akan menetapkan takdir tadi, menyimpan ruh tadi, menyampaikan takdir tersebut. Kisah itu serah Allah. Ada yang beberapa yang nah, kalau yang bisa berubah itu yang ditentukan di hilaf antar ulama, tetapi yang perlu kita rujukan dalilnya adalah Allah yaf'alu liman yasha. Allah mengamalkan semua sekehendak Allah. Jadi kita enggak pernah tahu cara Allah. Manusia yang bisa berharap dan berdoa kepada Allah. Isanya terserah Allah. Jadi ini kan kalau istimbat hukum yang bisa kita ambil dari masalah hadis ini kan, kita enggak boleh pesimis berarti gitu loh. Kenapa? Karena Allah akan berubah dengan doa kalian. Jadi dunia ini alam kemungkinan, enggak ada yang enggak mungkin gitu. Jadi antum jangan pernah merasa terkucilkan gitu loh. Seakan-akan takdir sudah. Lah, besarkan jiwa. Semua Allah yang berkehendak. Antum terus berdoa saja. Masalah takdir di perut atau di sana, ini Allah punya urusan. Kita enggak takdir di perut saja kita enggak pernah tahu loh. Baik, hadis tersebut mengatakan Allah menetapkan bikat bi rizqihi wa amalihi ya, Allah tetapkan ini kerjaannya, rezekinya, hidupnya, mati Allah tetapkan. Mana ada manusia yang tahu besok kerja apa? Banyak orang mempersiapkan diri sekolah di sini, kerjanya pengen ini, belum tentu. Banyak. Kita enggak pernah tahu lawan takdir itu kan sesuatu yang diketahui setelah terjadi. Allah Ta'ala. Tapi kalaupun mau diistimbatkan masalah yang dalam kandungan tadi ya, otorlah orang tua banyak berdoa di 4 bulan, di 3 bulan, 3 bulan yang pertama, 40 hari yang pertama. Allah Ta'ala. Apa tuh? 40 hari yang ketiga apa? Insyaallah mudah-mudahan berguna buat anak, buat antum sekalian ya. Kita maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.